ing sliramu nate ninggal janji. Wis setahun tak enteni ora bali, sedih hatiku yen sliramu lali janji suci. Kini rong layang teko paring perso, yen seliramu wis kegarwo pinaringan putra. Panyuwunku ring seliramu ojo lali, yen seliramu nate sepi jroning ati, aku kelingan mring sliramu nate ninggal janji. Wis setahun tak enteni ora bali, sedih hatiku yen sliramu